Orang bukan Islam tak boleh ambil harta orang Islam. Dan orang Islam boleh tak ambil harta bukan Islam? Tak boleh kok. Yang bolehnya harta kafir harbi. Harbi ni benda. Harbi ni maknanya perang. Harbiun, kafir yang wajib kita perang dengan dia. Contoh, orang Yahudi Israel. Kerana dia adalah harbi dengan ijma' ulama. Faham tak? Dia membunuh semua orang Islam yang dia dapat. Merampas tanah orang Islam, rapak negeri umat Islam, nak menzalimi umat Islam. Maka jatuh martabat harbi, maknanya kafir yang wajib kita serang dia. Tu seliling negeri Israel tu, tak kira lah atas nama apa pun, wajib serang Israel sekarang juga. Nampak tak? Kerana dia merampas tanah umat Islam. Bila hak wajib kita perang dia, dia panggil kafir tu harbiyun. Harbi mana perang. Buh ye nisbah yang dibahasakan pada wajib diperangi.